Mitra bisnis kong kali kong pejabat dengan anggota DPR tidak hanya terjadi di tiga kementerian, seperti laporan Sekretaris Kabinet Dipo Alam ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Kong kali kong diyakini terjadi di semua kementerian. Menurut Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, kong kali kong terjadi karena pembahasan anggaran tidak sepenuhnya transparan, seperti yang diklaim pemerintah atau DPR. Untuk membicarakan mengenai hal itu, segera kita berbincang dengan politisi nasional Surya Paloh. Pak Surya, selama ini banyak pihak yang menilai pemerintah dan DPR tidak sejalan dalam menggolkan suatu kebijakan. Tapi rupanya di balik semua itu, ada kekompakan keduanya bermuara ke uang. Apa pendapat Anda mengenai hal itu? Ya mereka begini, amat sangat human being sekali ketika harmoni itu terhantarkan karena faktor interest, mutual of interest. Ya kan, itu amat sangat manusiawi sekali. Tapi yang kita mau nyatakan di sini adalah posisi kedudukan eksekutif dan legislatif itu adalah masing-masing memerankan check and balance. Peran DPR terutama memerankan fungsi peran checks and balance. Peran kontrol di sana. Peran mengeksekusi kebijakan dan polisi itulah dijalankan oleh pemerintah. Terjadi kong kali kong tentunya karena saya pikir satu, tidak ada yang merasa takut, merasa terancam bahwa saya apabila upaya-upaya untuk bergelap-gelap di dalam terang akan mendapatkan sebuah risiko yang besar. Mereka menganggap itu masih bisa diatur dengan berbagai macam kompromisis bersama. Nah inilah yang terjadinya kong kali kong. Tentu kita tidak merasakan suatu hal yang mengembirakan hati kita. Jika situasi keadaan bangsa yang mesti seperti ini, kembali lagi masyarakat dikejutkan dengan masalah-masalah statement-statement di antara eksekutif, ya kan? Bahkan menteri sekretaris kabinet memberikan statement, ini ada penggelembungan anggaran lakukan oleh tiga depan dan laporkan ke KPK. Bagi orang yang mengerti, memahami sistem ketatanegaraan, dia berpikir, kenapa ada apa dia lapor ke KPK? Ini sistem kabinet presidensial, dia tunduk di bawah presidennya. Hampir sementara presiden tidak menyatakan ini kebijakan pemerintah untuk melaporkan ini kepada KPK. Jadi hal-hal yang selalu masyarakat itu diajak untuk menafsirkan ya, permasalahan ini sendiri. Nah ini saya ingin memberikan ilustrasi. Janganlah selalu kita membuat terapi untuk melakukan pengobatan berulang kali dengan memberikan pil antibiotik. Sedikit masalah, kasih pil antibiotik, antibiotik terus-menerus. Anda harus tahu risikonya ketika ini nanti antibiotik yang diberikan terus-menerus, dia tidak lagi, daya imunisasinya itu terlalu kuat. Jadi dia tidak lagi memberikan manfaat dan faedah yang besar untuk penyembuhan itu sendiri. Nah, ini saya perlu menyatakan ini, apa artinya ketika pemerintahan ini tidak kuat di mata masyarakat? Masyarakat kehilangan confident dirinya, kehilangan trust. Dia semakin tidak patuh pada berbagai macam polisi dan kebijakan yang dilaksanakan pemerintah. Termasuk juga keinginan untuk berperan, ikut perut serta berperan atau berpartisipasi. Apa yang diuntungkan? Tidak ada yang diuntungkan, semua kita dirugikan, pemerintah dirugikan, ya kan? Masyarakat juga dirugikan. Nah, kita hanya sibuk dengan isu-isu seperti ini. Melapor kepada KPK siapa namanya, kenapa dia ini itu, kenapa kita tindak. Barangkali dia melawan, kita tekan begini. Jelaskan kepada publik. Kalau tidak, ambillah kebijakan yang lebih sejuk, lebih tenang. Nah, ini membuat heboh sesaat dan kemudian hilang begitu saja. Nah itulah Indonesia hari ini. Demikian Surya Paloh, saya Giri Sadewa.